Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Setelah kita baca tiga ilal dari ilat-ilat ismu ghairul munsharif. Yang pertama silah muntarjumu. Sudah muntarjumu wazan mafa'il atau mafa'il, dia satu di antara yang cukup, satu ilat untuk menjaga saraf satu isim. Yang kedua wazan fi'il. Wazan fi'il yamna saraf, menjaga saraf pada isim bisa bersama alamiah seperti Yazid, bisa bersama sifat wasfiyah seperti afdal. Yang ketiga adil, ya, berubahnya satu kata dari satu wazan ke wazan lain juga sama dengan wazan fi'il adil yang nak saraf, menjaga saraf pada isim bisa bersama adamiyah, bisa bersama wasfiyah. Kita masih dengan contoh yang bersama adamiyah seperti Umar. Umar dari adil dari Amir. Demikian juga kata beliau, yujadu najmun yusamma Zuhal. Zuhal adil dari Zahil. Zuhal dari Zahil. Zuhal satu nama bintang. A'la sayyarat sab'. Ya, tujuh bintang yang berjalan, yang paling tingginya indah kudama, disebut dinamai dengan Zuhal. Panakulu nazartu ila Zuhala. Itu yang sahih. Kata beliau, panakulu nazartu ila Zuhala au Zuhari. Kalau kita bilang nazartu ila Zuhal, apakah ila Zuhala atau ila Zuhari? As-sahihu Zuhala. Yang sahih dengan fathah ila Zuhala. Dimana, kenapa? Li'annahu alamun. Karena dia adalah isim alam, nama bintang. Itu yang pertama. Yang kedua ma'dul, karena dia adalah adil ma'dul an Zahil. Fasara mamnu'an min as-sarf, maka Zuhal mamnu'an min as-sarf lil adamiyah wal adl. Lil adamiyah wal adl. Yuqalu hasaba kalami ahli hay'ah al-aqdamin, dikatakan sebagaimana ucapan ahli ayah al-aqdamin yang menyebutkan tentang susunan bintang-bintang sayyarat. Zuhalu syara marihuhu min samsihi pada zaharat bi athari dal akhbaru. Ini sunan bintang. Tartibun tanazuli. Yang pertama, tartib menurut tingginya bintang terus ke bawah. A'laha yang paling tinggi adalah Zuhal. Zuhal a'laha. Syara, syara itu nama bintang, yaitu al-mushtari. Itu di bawahnya. Marihuhu, yaitu maksudnya nama bintang al-marih. Min samsihi, maksudnya adalah as-sams. Pada Zaharat, maksudnya adalah nama bintang Zahrah. Bi Atarida, yani nama bintang Atarid. Al-Aqmar, yani Al-Qamar. Wa asfaluha, ay asfal as-sayyarat as-sab'ah. As-syahid dari, maksudnya adalah Zuhal. Zuhal adalah nama bintang. Sehingga Zuhal meminas sarf karena adamiyah dan adl. Kulna inal adl yakunu fil alam. Fatakulu almani minas sarfi lil alamiyah wal adl. Contohnya tadi Umar. Contohnya Zufar. Contohnya tadi Zuhal. Qala wa yakunu fil awsaf. Adil juga ada pada sifat. Fa yakunu al mani'u lahu min as-sarf al-wasfiyah wal adl. Sehingga pencegahnya dari sarf adalah al-wasfiyah wal adl. Misal contohnya adalah ukhar. Ukhar. Qala Allah Ta'ala fa'iddatum min ayyamin ukhara dengan fathah, padahal sifat dari ayyam. Min ayyamin, ayyamin majrur bimin, tanda jarnya kasrah. Ukhar na'at, tapi dia tanda jarnya fathah. Ukhara. Kata beliau, walam yakul ukharin. Allah tidak menyatakan min ayyamin ukharin, tapi ukhara. Ma'anna ukhara majrur. Pada ukhara adalah majrur. Li'anna sifah li'ayyam. Wa ayyam majrurah bimin. Iya. Ayyam majrur bimin, ukhara sifatnya. Semestinya na'at yang yat bau al-mar'ud fi rabbih, dia juga majrur, tapi dia jarinya dengan fathah. Walakin qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal, min ayyamin ukhara. Ya, kenapa? Karena dia mamnu min as-sarf. Al-mani adalah min as-sarf adalah al-wasfiyah wal-adl. Ilatnya dua, adalah wasfiyah dan adl. Qala ma'dudatun an madza? Ukhar itu ajal dari apa? Perubahan dari kata apa? Ma qalu an ukhar? Iya. Qalu, yang mereka ucapkan tentang ukhar itu adalah ma'dudatun anil ukhari. Asluha al ukhari adil al-ahdan. Wallahu a'lam. Hal hadhihi hiya aw ma'dudatun anil akhir akhar. Apakah dari ukhar atau dari akhar? Al kulli halin al ukhar mamnu min as-sarf. Wa man ilaha min as-sarf al wasfiyah wal adl. Qala Pemirsa, contoh berikutnya di antara adil yang menjaga sarap bersama wasfiyah adalah masna wa thulatha wa ruba'. Qala ta'ala tentang malaikat, uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Uli ajnihatin, ajnihatin majrur. Bagaimana? Kenapa ajnihatin majrur? Bidhafah. Uli mudhaf, ajnihatin mudhaf ilaih, majrur. Wal mudjar, wal mudjar kasrah. Dan tanda jarnya ajnihatin kasrah. Dia mudhaf ilaih, majrur tanda jarnya kasrah. Qala masna wa thulath wa ruba', hadi badal, badal dari ajniha. Badal itu termasuk tawabi' yang semestinya mengikuti i'rab mubdalnya. Tetapi wa ma dalika maftuhah, sama dengan itu dia maftuh. Kenapa? Lian halatan sorif, karena kata-kata ini masna basura sauruba itu isim yang tidak munsharif, ghair munsharif, sehingga tidak sulasi ruba'i tetapi sulasa ruba'. Pemal mani laha min sharaf, apa yang juga menjaga dari sharaf? Al-wasfiyah wal-ajal. Kaifa wasfiyah wal-ajal? Al-wasfiyah liyana waspun, karena itu sifat bagi ajriha atau bagi malaikat. Anaisen udilat, kemudian masna sulas ruba, dia ma'dul dari kata apa? Perubahan bentuk dari kata apa? Qalu masna itu ma'dulatun an isnain isnain. Sulas ma'dulah dari salasah salasah. Ruba' an arba'ah arba'ah. Ya, awalnya dua-dua dari isnain-isnain dirubah menjadi masna. Tiga dan tiga atau tiga-tiga menjadi sulas. Idzan al-manilah min as-sarf, yang mencegahnya dari sarf adalah al-wasfiyah wal adil. Nah, berikutnya keempat adalah rabi'an annis, yakni mu'annas. At-ta'nits taratan yakunu bil alif, wa taratan yakunu bil ta', wa taratan yakunu bil ma'na. Ketiga, tani salatan yakunu bil alif, ya bisa bil alif mamdudah atau maksurah. Wasalam bita, watalatan bita seperti Aisyah. Watalatan yakunu bil makna seperti Zainab. Walaupun lafaz yang bukan mu'annas, tapi maknanya mu'annas, nama wanita Zainab. Baik, mu'annas bil alif, adapun mu'annas bil alif mamnu'un minas saraf. Wala yustaratu fihi idhafatu alamiyatin wala wasfiyatin, dan tidak butuh, tidak disyaratkan ditambah dengan alamiyah atau wasfiyah. Iya, karena ta'nits bil alif termasuk satu dari dua ilat yang tamna saraf wahdaha, seperti sigah mutahajjumu. Al-mu'annas bil alif mamnu'un min saraf daiman, tidak butuh ditemani alamiah atau wasfiyah, cukup satu ilat dia menjaga saraf. Wal alif imma maksurah wa imma mamdudah. Maksurah contohnya Salma, maksurah. Mamdudah contohnya Asma, mamdudah. Kada asya juga mamdudah. Ya, khubla contoh maksurah. Ini alif. Tanis bil alif. Ya, termasuk satu ilat yang bisa menjaga saraf sendirian. Ya, yang menjaga saraf sendirian cukup satu ilat adalah sigah mudhal jumu dengan tanis bil alif. Wallahu a'lam bishawab.